Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tegal dan sekitarnya, para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang telah lalu, kita sudah memulai pembahasan tentang tafsir ayat yang ketiga dari surat Al-Asr, yang bunyinya, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Dan saat itu yang kita bahas baru kata-kata إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, artinya kecuali orang-orang yang beriman. Saat itu kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan keimanan di sini bukanlah sekedar percaya, akan tetapi keimanan di sini adalah merupakan sebuah keyakinan yang tidak dinodai oleh keraguan atau kebimbangan, atau dengan kata lain yakin 100%. Pertanyaannya, bagaimana seorang hamba bisa mencapai keyakinan ideal seperti ini? Silakan. Bagaimana seorang hamba bisa mencapai keyakinan yang tidak dinodai dengan keraguan atau kebimbangan sedikit pun? Ya. Betul, bagus sekali. Iman yang dibangun di atas ilmu yang benar. Pertanyaan yang kedua, saat itu kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan iman sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya Asy-Syaukani adalah iman kepada 6 hal. Tentu bukan ini pertanyaannya. Kalau ini semuanya bisa insyaallah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Saya bantu. Ya, silakan. Kurang satu. Kurang satu. Iman dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo, silakan. Pertanyaannya sudah habis. Karena hadiahnya juga sudah habis. Silakan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang kaitannya dengan wa'amilus shalihat. Saat itu, pada pertemuan yang telah lalu, kita telah sampaikan bahwa orang-orang akan selamat dari kerugian seandainya memenuhi berapa karakter? Empat. Empat karakter yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian. Yang pertama sudah kita bahas kemarin, yaitu keimanan yang berlandaskan ilmu. Tentunya ilmu yang benar. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah wa'amilus shalih. Yang artinya adalah beramal saleh. Jadi setelah seorang insan mengumpulkan imannya yang dibangun di atas ilmu yang benar, maka perjalanan dia belum selesai. Setelah orang punya ilmu, dia harus melanjutkan kepada fase perjalanan berikutnya, yaitu beramal saleh atau mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki. Mari kita cermati firman Allah, wa amilus salihah, dan beramal saleh. Jadi yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah amal soleh. Jadi bukan sembarang amal. Yang diminta di dalam ayat ini adalah sebuah amal yang berkualitas. Bukan amal yang asal-asalan. Makanya di sini Allah mengatakan wa amilus solihat. Bukan hanya sekedar wa'amilu saja. Bukannya sekedar beramal. Tapi yang dituntut dari Allah atau dituntut dari kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal yang soleh. Makanya kalau kita cermati sebuah ayat dalam Al-Quran yang sering kita baca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita cermati baik-baik yang dicetak dengan warna merah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan adanya hidup dan mati. Adanya mati dan hidup. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ada mati, ada hidup, ada hidup, ada mati? Kenapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ujiannya apa wahai Rabbi? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2. Jadi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang diminta oleh Allah itu bukan sekedar beramal. Bukan sembarangan amalan. Bukan pula amal yang asal-asalan. Tapi yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, baik menurut siapa Ustaz? Ya Banda? Iya. Ada sebagian orang mengatakan yang namanya penilaian baik itu kan relatif. Relatif itu maksudnya apa? Maksudnya menurut jenengan baik bisa jadi menurut saya tidak baik. Atau menurut saya baik, mungkin menurut jenengan tidak baik. Relatif. Kayak masakan. Masakan nasi goreng menurut saya enak banget. Menurut jenengan tidak enak, biasa saja. Atau sebaliknya menurut jenengan enak banget. Menurut saya tidak enak. Itu kan relatif. Nisbi. Kalau ada orang ngomong gitu, bagaimana jawabannya? Paling baik menurut siapa? Menurut siapa? Allah. Yang baik menurut Allah tuh kayak apa sih? Pertanyaan lagi toh. Makanya di sini pertanyaan tadi, pertanyaan yang mengatakan baik menurut siapa? penilaian itu relatif, tidak ada suatu yang absolut. Sebuah ungkapan-ungkapan yang sengaja ditebarkan oleh orang-orang yang ingin merusak Islam, sehingga kaum muslimin itu tidak memiliki sebuah kepastian dalam menilai sesuatu. Wah, ini kayaknya baik loh, kayaknya. Ini menurut saya baik. Menurut jenengan tidak baik, ya tidak apa-apa. Kita beda dalam hal ini kan tidak masalah. Kalau misalnya seperti itu, nanti bisa-bisa ajaran Islam ini kacau. Bisa-bisa orang itu sembarangan menilai sesuatu. Menurut saya baik, menurut saya. Jadi bukan menurut siapa-siapa. Maka pertanyaan tadi harus kita bahas. Baik menurut siapa? Ya tentu menurut yang membuat dan menilai dan memberi pahala amalan tersebut. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik menurut Allah. Dan juga tentunya menurut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tanya, baik menurut siapa? Jawabannya menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kembali kepada pertanyaan yang tadi saya lontarkan, yang baik menurut Allah dan Rasulnya itu kayaknya apa? Yang baik menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan keterangan tentang hal itu oleh seorang imam besar yang bernama Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Seorang ulama besar yang hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau wafat pada tahun 187 Hijriah. Ketika membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum apa? Ayyukum ahsanu amala. Beliau menafsirkan ayat tadi, kata beliau yang dimaksud dengan amalan yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya s.a.w. adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Berarti yang memenuhi berapa kriteria? Dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, benar. Dan dua kriteria ini harus ada. Gak boleh dicicil satu-satu. Kalau misalnya kurang salah satu di antara keduanya, maka amalan itu tidak dinilai baik. Maka kata beliau, melanjutkan perkataannya, fa innahu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Seandainya suatu amalan itu ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ya Ustaz, boxing penting niatnya apik. Itu sering dilontar oleh sebagian orang. Gek ora ana tuntunane lho, ora ana tuntunane, sing penting kudu niate apik, guyub, rukun ya. Jawabannya enggak cukup. Niat hanya ikhlas saja enggak cukup. Sekarang kalau misalnya ada orang Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat maghrib lah, sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Ah, sholat subuh loro lah, didik temen lah. Sholat isya we 4, tambahin lah jadi 4, ben pahalane luwi akeh. Nyung ikhlas lah nambahi sholat subuh dadi loro. Diterima enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak bener. Tidak bener menambah sholat subuh 2 jadi berapa? Jadi 4. Walaupun niatnya ikhlas. Kenapa walaupun niatnya ikhlas tetap saja enggak diterima? Karena dia baru menjalankan satu syarat saja, yaitu ikhlas. Syarat yang kedua tidak dia jalankan. Sudah. Kemudian sebaliknya kata beliau, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan. Begitu pula sebaliknya, seandainya amalan tersebut benar tapi tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mengikhlaskan amalannya. Ada orang sholat, Masya Allah, mulai dari takbiratul ihramnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, betul-betul berusaha sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholatnya suwe banget, padahal biasanya cepat. Ada apa ini? Oh, ternyata di sampingnya ada calon mertua. Gimana ini? Diterima enggak amalannya? Diterima enggak? Masa enggak diterima? Tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah semata-mata supaya dinilai baik oleh calon mertua, dan dia tidak peduli dengan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia punya kepentingan sesaat, target utamanya adalah bagaimana saya dipandang menjadi calon menantu yang taat beribadah, padahal gak tahu di belakangnya bagaimana. Makanya jangan mudah-mudah tertipu dengan penampilan seseorang. Kelihatannya taat beragama, ternyata korupsi juga. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Ceramah di mana-mana, ternyata selingkuh juga. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini harus kita perhatikan. Jadi, kata Imam Fudail bin Iyad, seorang itu beramal tidak cukup hanya benar. Kalau misalnya tidak ikhlas, maka amalannya tidak akan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang timbul pertanyaan, yang dimaksud dengan ikhlas itu apa? Yang dimaksud benar itu apa? Kata beliau, wal khalisu idza kana lillah. Ikhlas itu maksudnya adalah beramal untuk Allah, yang biasa diistilahkan dengan istilah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, ikhlas tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Jadi bukan di lisan. Ada orang di lisan yang ngomong ikhlas, tapi hatinya tidak ikhlas. Pakai temenan yang ngarep nyumbang, nyumbang 100 juta. Gue diumumakan ya, sing seru ya. Loh, kok orang ikhlas? Nyum ikhlas kok temenan. Ikhlas di mana? Di lisannya. Belum tentu di dalam hatinya. Maka yang dimaksud dengan ikhlas adalah seseorang beramal karena Allah, alias karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mencari pujian, atau bukan untuk mencari kedudukan politik, atau bukan untuk mengejar kedudukan sosial. Karena biasanya tidak pernah ke masjid, ke ujung-ujung ke masjid, kenapa ini? Oh, Arab nyalek. Kalau misalnya tujuannya ke masjid itu ingin berdoa kepada Allah supaya urusannya lancar, ya tidak apa-apa. Tapi masalahnya ke masjid tujuannya adalah supaya, wah ini pilih kayak baik, kayak rajin ke masjid, kapan pas Arab nyalek. Ini harus diperhatikan. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan benar apa? Kata beliau, was-shawabu idza kana 'ala sunnah. Kata beliau, yang dimaksud dengan benar adalah sesuai dengan sunnah. Sunnahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita ingin menilai suatu amalan benar atau tidak, itu adalah dengan cara melihat apakah amalan tersebut ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau tidak ada tuntunannya, berarti itu tidak benar. Kalau tidak ada tuntunan, berarti tidak benar. Walaupun banyak yang mengamalkan, Ustaz. Iya. Walaupun banyak yang melakukannya, Ustaz. Walaupun. Sekarang saya tanya. Kalau misalnya ukuran benar tidaknya suatu amalan dilihat dari banyak tidaknya orang yang mengamalkannya, saya tanya sekarang. Di kampung yang jenengan, ini kan berasal dari sekian banyak kampung. Sekian banyak desa. Di desa Nenjenengan, kalau subuh-subuh itu mayoritas di masjid atau mayoritas di rumah? Di rumah apa di masjid? Ini sekian banyak desa loh. Iya. Gak ada yang berani mengatakan dari sekian banyak desa, di desa saya Ustaz mayoritas di masjid. Gak ada. Wrong soft talk. Sofe beudu sof masjid aku. Sofe sama apa? Musola ukuran 5x4. Masya Allah. Padahal jumlah penduduk desa berapa? Ini kalau kita bicara mayoritas. Berarti menilai sesuatu baik atau bukan, itu bukan menilainya dengan cara banyak gak yang mengamalkannya. Bukan. Ya. Karena kalau misalnya menilai banyak atau tidak yang mengamalkannya, kebanyakan orang tidak sholat di masjid. Apakah itu yang benar? Jawabnya tidak. Menilai benar tidaknya suatu amalan adalah dengan melihat apakah amalan itu ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa amalan supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada syaratnya. Atau dengan kata lain, dua syarat diterimanya amalan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulannya. Makanya kalau kita mau mengamalkan apa saja amalan, sebelum kita melangkah dan melanjutkan amalan tersebut, dicek. Apakah satu, kita ikhlas lillahi ta'ala ketika mengamalkan amalan tersebut? Ini yang pertama. Setelah ikhlas, kita lanjutkan kepada koreksi yang kedua. Apakah amalan itu ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Seandainya amalan itu terpenuhi dua syarat itu, jalan terus. Tapi seandainya salah satu di antara dua amalan tersebut ternyata salah satu di antara dua syarat tersebut ternyata belum terpenuhi, maka stop, penuhi dulu syarat yang belum terpenuhi. Tadi ini diambil dari perkataannya siapa? Siapa nama tadi? Imam Al-Fudail bin Iyadh. Seorang ulama yang hidup abad kedua Hijriah. Tepatnya wafat pada tahun 187 Hijriah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, itu kan perkataannya ulama, Ustaz. Yang namanya ulama itu kan bukan sosok yang maksum. Artinya perkataan tadi ini masih bisa dikritik. Atau bahkan masih bisa untuk ditolak. Karena yang namanya ulama, sepintar-pintarnya ulama, dia itu adalah manusia. Manusia bukan nabi. Nabi juga manusia. Maksudnya adalah manusia biasa yang tidak suci dari salah. Mungkin saja Imam Fudail bin Iyadh salah, Ustaz. Saya enggak mau pakai syarat-syarat ini. Betul, kalau misalnya perkataan ulama tidak ada landasannya. Nah sekarang, apakah dua syarat amalan ini ada landasannya, ada dalilnya dari Quran dan Sunnah? Jawabannya banyak dalilnya. Bukan hanya banyak. Kalau orang Jawa Timur, banyak itu penegasannya itu adalah apa? Banyak. Nek wong Banyumas, akeh banget. Kira-kira seperti itu. Dalilnya banyak banget. Sampai-sampai ada sebuah ayat yang menyebutkan dua syarat ini bersamaan dalam satu ayat. Jadi bukan satu ayat dalilnya satu syarat dalilnya khusus, syarat yang kedua yang khusus. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang langsung menggabungkan dua syarat itu dalam satu ayat bersamaan. Yang biasa baca surat Al-Kahfi, baca ayat yang terakhir. Apa lah pendak? Biasanya baca surat Al-Kahfi enggak? Biasanya kahfian apa yasinan? Malam Jumat itu disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi. Ayat yang terakhir bunyinya, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, tentunya bukan sekedar bertemu. Tapi bertemu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang seharusnya dia lakukan? Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal yang baik. Beramal yang baik. Titik sampai di situ? Tidak. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat 100 berapa? 110. Nah, sekarang mana Ustaz dua syarat itu? Ada yang bisa menunjukkan ke saya dua syarat itu mana? Gampang banget, harus dikasih warna kok. Ayo. Ngacung. Enggak, saya enggak mau jawaban umum-umum kayak gini. Nanti pertanggungjawabannya enggak jelas. Ngacung tuh, mana yang berani nih? Enggak ada hadiahnya. Ya. Kok bisa? Beramal baik itu yang kayak apa? Ini syarat yang nomor berapa? Yang kedua. Terus syarat yang pertama mana? Mempersekutukan. Mempersekutukan Allah syarat yang pertama? Jangan mempersekutukan Allah. Tadi katanya syarat yang pertama bunyinya apa tadi? Ikhlas. Kok ini jangan mempersekutukan? Sama enggak? Antara ikhlas dengan tidak mempersekutukan Allah. Sama enggak? Ya samalah. Yang namanya ikhlas itulah memurnikan. Jadi kalau ada orang mempersekutukan Allah, dia memurnikan enggak? Enggak, dia itu mendua. Ya, kalau ada orang mempersekutukan Allah dengan selainnya, berarti dia itu tidak ikhlas dan itu tidak boleh. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang mengumpulkan dua syarat secara bersamaan. Ustaz, katanya tadi banyak Ustaz dalilnya. Iya, enggak cuma ini saja. Saya akan bawakan yang lainnya. Khusus untuk syarat yang pertama, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah. Selanjutnya layarnya sudah selesai. Nah, tidak sempat tadi saya nulis semuanya. Ini sekedar untuk ini saja. Khusus untuk syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Di dalam sebuah surat yang sering kita baca, yaitu surat Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah. Awalnya apa? Lam yakunil ladhina kafaru, sampai akhir. Silakan dibaca di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Apa bunyinya? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا, mereka para manusia itu tidaklah diperintahkan kecuali untuk apa? لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Titik sampai di situ? Enggak. Liya'budullaha mukhlisin. Apa artinya mukhlisin? Ikhlas. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal bukan sekedar beramal saja. Tapi amalan yang dituntut dari kita adalah sebuah amalan yang berkualitas, yaitu amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Al-Bayyinah ayat berapa? 5. Ini dalil khusus syarat yang pertama. Kalau dalil khusus syarat yang kedua, Ustaz, ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami. Kami di sini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan tersebut akan diterima, muspro, mubah, tidak ada gunanya. Bahkan lebih mengerikan lagi, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aminatun nasibah, ada sebagian orang yang ketika di dunianya dia melakukan amalan-amalan yang banyak sampai dia itu merasa capek dan lelah. Saking banyaknya amalan itu. Kira-kira ada orang beramal banyak nanti kesel, kira-kira kan dia menanti ganjaran surga. Iya enggak? Iya. Apa balasannya? Tasla naran hamiyah, justru di akhirat nanti dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka yang sangat panas. Kok bisa Ustaz ya, ada orang beramal banyak kok masuk ke neraka? Kata para ulama tafsir, salah satu sebabnya adalah karena mereka beramal tapi tidak ada tuntunannya dari siapa? Rasulullah SAW. Kepengen seperti itu? Wah, umur cuma sekali. Hidup kita cuma sekali. Makanya ketika kita akan beramal, teliti betul apakah amalan yang akan kita lakukan ini ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ketika kita akan berzikir, ketika kita akan melakukan sebuah salat misalnya, ada orang mengatakan salat apa misalnya di bulan Rajab ini, nanti kita akan jelaskan di belakang insyaallah, ada salat raghaib misalnya. 20 rakaat. Setiap rakaat baca suratan anu sekian kali. Apakah itu ada tuntunannya? Dicek. Apakah betul ada tuntunannya atau tidak? Jangan sampai kita hanya sekedar mendengar-dengar jerene. Kemudian kita malukan. Jangan. Kita enggak mau sudah capek-capek, ternyata amalannya ditolak. Bukan hanya ditolak, malah dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dua syarat tadi. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan harus dipenuhi oleh seorang hamba. Kalau tidak, maka amalan tersebut akan ditolak. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW sejak 14 abad yang lalu. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bercerita tentang orang-orang yang beramal namun dia tidak ikhlas di dalam amalannya. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang pertama kali disiksa pada hari kiamat. Siapakah orang yang malang itu? Siapakah orang yang naas itu? Siapakah orang yang sial tadi yang pertama kali mencicipi panasnya neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun ustushhida." Adalah seorang yang mati di medan jihad. Apa? Jihad itu amalan mulia apa enggak? Amalan mulia. Bahkan Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan bahwasanya jihad adalah dharwatu sanamil iman. Jihad adalah puncak keimanan yang tertinggi. Seharusnya kan kalau jihad meninggal, matinya mati apa? Syahid. Kalau mati syahid masuknya kemana? Surga. Kenapa Nabi di sini mengatakan justru orang ini masuk ke neraka? Bukan cuma masuk ke neraka, bahkan masuk ke neraka pertama kali. Berarti ini perdana ini. Ya, penghuni perdana neraka adalah orang yang berjihad. Kok bisa Ustaz? Didatangkan orang itu ditanya, dulu ketika kamu di dunia ngapain? Jihad karena apa? Karena Allah lillahi ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabta, engkau bohong, kamu dusta. Sesungguhnya dulu ketika kamu di dunia, kamu itu berjihadnya adalah supaya dijuluki sang wani perang. Dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Kemudian dia diseret atas mukanya, dicampakkan ke dalam lembah neraka. Dipanggil orang yang kedua. Kata Nabi SAW, siapa orang yang kedua? Kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa'allamahu wa qara'al qur'ana. Orang yang kedua adalah orang yang rajin ngaji ilmu agama dan mengajarkannya. Ustadz, Aduh, Ustaz, mlebu neraka iki kepriwe iki? Wa qara'al Qur'ana, dan orang yang rajin ngaji, qori. Waduh, priwe iki? Jangan ada yang keluar sebelum selesai hadis ini. Ya. Orang yang kedua siapa? Ustaz sama qori. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika kamu di dunia ngapain? Saya ketika di dunia, wahai Rabbi, membaca, belajar ilmu agama, mengajarkannya lillahi ta'ala. Saya baca Quran juga lillahi ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bohong. Kamu dulu ketika di dunia belajar ilmu agama, mengajarkannya supaya kamu itu digelari ulama. Supaya kamu itu digelari ustadz tenar. Supaya kamu digelari ustadz populer. Itu semuanya sudah kamu dapatkan. Dan kamu dulu baca Quran supaya dikatakan qori, kelas internasional. Dan itu semuanya, julukan-julukan itu semuanya sudah kamu dapatkan. Apa yang kamu cari? Maka dia pun juga diseret di atas mukanya, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Orang yang ketiga didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun wassa'allahu alaihi wa'a'tahu min asnafil mali kullihi. Seseorang yang ketika di dunianya diberikan karunia harta yang sangat banyak. Dan dia itu sangat dermawan ketika di dunianya. Rajin bersedekah. Rajin nyumbang ke sana kemari. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika kamu di dunia, kamu berinfak untuk siapa? Lillah wahai Rabbi, ikhlas lillahi ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bohong. Kamu dulu ketika di dunia rajin berinfak supaya dikatakan dermawan. Maka dia pun juga nasibnya sama dengan dua orang temannya, diseret di atas mukanya dengan tertelungkup dan dijebloskan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jihad, apalagi tadi, ustaz, apalagi, rajin sedekah, itu amal soleh apa bukan? Amal soleh. Kenapa kok ganjarannya masuk? Karena apa? Kurang syarat yang pertama. Apa? Sudah. Ini contoh orang yang beramal sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas. Kita bawakan contoh sebaliknya. Berarti kalau sebaliknya apa? Wongnya apa? Ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan. Kisah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebelum saya bawakan kisah ini, saya ingin tanya. Idul Adha. Nyembelih kurban kapan waktunya? Habis sholat Id. Start. Mulai boleh nyembelih kapan? Habis sholat Id. Kalau orang nyembelih habis sholat Id, kapan dia bisa menikmati daging sembelihannya? Paling cepat awan. Paling cepat siang. Duhur. Malah kadang-kadang nanti sore baru kita merasakan enaknya sate gulai. Itu kan? Ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang berpikir, ini kan hari bahagia. Idul Adha kan hari bahagia. Masa sih kita pulang dari sholat Id, pulang-pulang kok sing dipangan apa? Jangan kangkung, tahu, tempe. Ini kan menu, menu apa ini? Menu rutin. Kita pengen sesuatu yang istimewa. Kita pengen pulang-pulang sudah ada daging siap disaji. Pulang-pulang dari masjid, pulang-pulang dari lapangan kok sudah ada sate, gulai itu kan, masya Allah. Dan dia berpikir tidak mungkin saya bisa seperti itu kalau tidak disembelih sebelum waktunya, yaitu sebelum sholat atau bahkan mungkin malam-malam tahajud itu sambil nyembelih apa? Kambing. Karena butuh waktu, kambing disembelih, kemudian dikuliti, diteteli, kemudian dimasak ipit-ipit, wah suwe itu, nggak cukup itu kalau itu. Akhirnya dia punya ide untuk menyembelih kambingnya sebelum sholat. Lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya punya kambing, alhamdulillah sudah saya sembelih. Saya pengen kambing saya ini adalah kambing yang pertama kali dinikmati oleh kaum muslimin. Niatnya bagus enggak? Ikhlas enggak? Apa komentarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Sip," gitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syatuka syatu lahmin, wahai fulan. Kambing yang kamu sembelih tadi itu tidak terhitung sebagai hewan kurban." Artinya tidak dianggap berkurban. Terus apa? Ya hanya sekedar hewan sembelihan biasa, kayak wong barang gawe nyembelih gitu saja sudah. Tidak terhitung mendapatkan pahala orang kurban. Padahal ikhlas enggak? Ikhlas. Tapi gara-gara tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah. Makanya saya katakan, sebelum kita beramal, mari kita cek apakah amalan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, atau juga sudah ikhlas atau belum. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Masih akan bicara masalah wa'amilus salihat. Kenapa kok urutannya illalladzina amanu wa'amilus salihat? Kenapa kok tidak wa'amilus salihat walladzina amanu? Kenapa enggak seperti itu? Dan kemudian apa hubungannya antara amal dengan iman? Atau antara amal dengan iman, kita akan kupas. Tapi sebelumnya, sebelum saya buka pintu pertanyaan, dari minggu kemarin atau sebelumnya banyak sekali yang nanya tentang puasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab, apakah disunnahkan atau tidak? Mari kita kembalikan kepada apa yang baru saja kita pelajari. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan. Kalau ikhlas ya, moga-moga sing puasa ikhlas. Moga-moga. Ya, saya hanya mendoakan semoga ikhlas. Tapi apakah sesuai dengan tuntunan? Jawabannya, puasa bulan Rajab, secara khusus puasa di bulan Rajab, kemudian juga secara khusus sholat raghaib yang tadi disebutkan, saya sebutkan, itu adalah amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau misalnya tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak termasuk amalan yang soleh. Loh Ustaz, kata Ustaz Anu, ada hadisnya Ustaz. Ya, betul ada hadisnya. Tapi kita harus melihat apakah hadis tersebut afsah penisbatannya kepada Nabi SAW alias sahih hadisnya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui hadisnya sahih atau tidak mampu untuk mempelajari hadis itu, ya kita mengamalkan firman Allah, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama. Nah sekarang ulama kita dari dulu itu sudah menjelaskan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keistimewaan khusus bulan Rajab, amalan khusus di bulan Rajab, itu adalah hadis yang tidak lepas dari dua kemungkinan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seluruh hadis yang berbicara tentang keistimewaan puasa di bulan Rajab secara khusus atau salat atau yang lain sama Rajab, kata beliau, tidak lepas dari dua jenis hadis. Yang pertama, kalau tidak dhaif, ya palsu. Kalau tidak lemah, ya palsu. Milih sing endi? Ora milih lorone. Yang bicara ini bukan saya. Kalau saya jenengan ragu enggak apa-apa. Ya. Karena saya bukan pakar hadis. Saya cuma belajar hadis, S1 saya 4 tahun. Itu belum bisa dikatakan sebagai pakar. Ya. Sekarang yang berbicara adalah seorang ulama besar yang menghabiskan puluhan tahun untuk mengkaji hadis Nabi SAW sampai bergelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu kata sebagian ulama, kapan seorang digelar Al-Hafidh dalam masalah hadis? Kalau sudah hafal sejuta. Nyong karo jenengan pira? Ini yang ngomongnya bukan sembarangan. Dia habiskan umurnya untuk meneliti hadis Nabi SAW. Dan yang berbicara itu bukan cuma Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang lainnya seperti Imam Ibnu Dihyah. Bahkan beliau mengarang buku khusus masalah itu. Satu jilid ini hanya untuk menerangkan hadis-hadis palsu seputar bulan Rajab. Satu buku ini. Bukan cuma beliau saja. Masih banyak yang lainnya yang menilai hadisnya dhaif. Di antaranya Imam Ibnu Ad-Dimashqi. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan juga Imam Abu Ismail Al-Hawi. Dan masih banyak yang lain. Maka kesimpulannya, ya amalan khusus di Rajab. Jadi Ustaz, orang perlu puasa Senin Kemis? Perlu enggak? Perlu. Itu bukan khusus. Itu yang biasa kita lakukan di sepanjang tahun. Jadi yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan khusus yang dikaitkan dengan bulan Rajab. Itu tidak ada. Keistimewaan bulan Rajab yang sahih adalah bulan Rajab salah satu di antara 4 bulan yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau kunut waktu sholat subuh dan zikir berjamaah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW atau tidak? Dua permasalahan yang berbeda antara kunut subuh sama zikir berjamaah bersama-sama setelah sholat. Masalah itu adalah termasuk permasalahan yang masih diperselisihkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan masing-masing memiliki argumen cukup kuat, walaupun secara pribadi termasuk mengikuti pendapat yang tidak pakai kunut. Karena wallahu a'lam, saya cenderung kepada ulama yang menilai bahwa hadis yang berbicara tentang itu hadisnya lemah. Di satu sisi saya menghormati pendapat yang lain tetap memakai kunut karena mereka berpegang dengan para ulama yang muktabar, para ulama yang terpercaya juga dalam bidang hadis, yang mereka menilai hadis kunut itu. Jadi dalam masalah yang ini masih ada apanya, tarik ulurnya, itu kita perlu saling menghormati. Makanya kalau saya sholat di belakang orang yang kunut, saya ikut kunut. Kalau saya sholat di belakang orang imam yang kunut, saya ikut kunut, angkat tangan. Karena itulah nasihat para ulama untuk menghindari polemik perpecahan di antara kaum muslimin. Tapi sebaliknya, kalau saya sudah seperti itu, jenengan yang kunut, kalau sholat di belakang orang yang tidak kunut, deka. Imam wis arep salam esin janggleng bae. Enggak benar. Sama-sama, ya, sama-sama menghormati pendapatnya. Tapi jangan toleransi ini kemudian diseret-seret kepada amalan-amalan yang sifatnya bid'ah syirik, ya. Jadi ini dipakai dalam perbedaan pendapat yang masing-masing punya argumen yang kuat. Tapi perbedaan satunya syirik, satunya tauhid, satunya sunnah, satunya bid'ah. Ini kita harus tegas, harus jelas antara hitam dengan putih, tidak ada abu-abu. Adapun zikir berjamaah sesudah sholat, ini termasuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan oleh beliau adalah berzikir sendiri-sendiri. Hanya ada satu momen yang dijelaskan oleh para ulama diperbolehkan untuk zikir bersama-sama. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam rangka pengajaran. Jadi mengajarkan makmumnya belum bisa untuk berzikir. Itu diajarkan sampai bisa. Kalau sudah bisa, ya sendiri-sendiri. Kalau sudah, sendiri-sendiri. Terus nanti 5 tahun, si pengajaran. Be. Itu sama saja orang sudah bisa baca, suruh mendikte ini, ibu budi, I-N-I, I-B-U. Mau gak begitu kan? Gak mau, udah bisa ya sudah sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.